Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu thalithatu, mas'alah ketiga, fi hikmati wujubiha, tentang hikmah diwajibkannya zakat fitri. Minal hikami, diantara hikmah fi wujubi zakatil fitri, tentang wajibnya zakat fitri, ma yali adalah sebagai berikut. Al-hikmatul ula, hikmah yang pertama, tathiru sha'imi mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi. Tathiru sha'imi, membersihkan orang yang berpuasa. Mimma, dari hal-hal yang asa, barangkali, siapa tahu, an yakuna qad waqa'a, ternyata qad waqa'a fihi, sudah terjadi pada dirinya hal-hal itu, fi siyamihi, pada saat puasanya. Hal-hal yang terjadi pada dirinya pada saat puasanya tersebut, yang tidak pantas, yang butuh dibersihkan dengan zakat fitri, yaitu minal lagwi warrafahi, berupa lagu, ucapan, perbuatan sia-sia yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, warrafah, dan ucapan yang keji. Baik. Perkara-perkara itu tidak membatalkan puasa, tidak. Hanya saja menodai kesempurnaan puasa. Oleh karena itu, harapannya dengan bayar zakat fitr akan membersihkan seseorang dari hal-hal yang tidak pantas tersebut. Yang kedua, al-hikmatu tsaniyah, igna'ul fuqara'i wal masakini, mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Anis su'ali fi yaumil id, daripada meminta-minta di hari id. Dengan adanya pembagian zakat fitri di hari id, ya, atau di malam id, yani hari id sebelum sholat, ya, semoga akan datang nanti, atau di malam id, atau sehari dua hari sebelum id, menjadikan mereka terpenuhi kebutuhan primernya, makanan primernya, ada beras untuk dimakan, sehingga mereka tidak terdesak kebutuhan untuk meminta-minta di hari id. Wa idkhalus sururi alaihim, wa idkhalus sururi alaihim, dan memasukkan rasa gembira pada diri-diri mereka. Hati-hati mereka menjadi senang, bahagia, ya, karena ada makanan untuk mereka di perayaan hari Id. Liyakuna al-Idu, agar Eid, hari raya Idul Fitri, yauma farahin, menjadi hari kegembiraan, wasururin, hari kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, li jami'i fi'atil mujtama'i, li jami'i, untuk semua fi'at, golongan, al-mujtama', komunitas muslim, bukan hanya golongan tertentu dari komunitas yang ada, yaitu hanya golongan atas dan golongan menengah, golongan bawah, yang miskin-miskin, yang di bawah standar, yang miskin, fakir, bersedih, ya, tidak ikut bergembira padahal itu hari raya, bersedih karena mereka tidak punya apa-apa di rumah untuk dimasak, untuk dimakan, ya. Dengan itu seluruh golongan ikut bersenang, riang gembira, bahagia, ya, seluruh golongan, seluruh kalangan, komunitas seluruhnya. Wa dhalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitri, tuhratan lisaimi. Tuhratan lisaimi, dalam rangka pembersihan, ya, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warrafati, dari lagu, dari hal yang sia-sia, warrafat, dan ucapan yang keji, wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka memberi makanan bagi fakir miskin. Ya, jadi jelas tuhratan, tu'matan di sini maf'ul li ajli, jadi maf'ul, ya, yang menjelaskan faktor difardukannya amalan tersebut, faktornya, yakni hikmahnya adalah tuhratan lis-shaimin lagu rafat wa tu'matan lil masakin, menunjukkan bahwa itu diantara hikmahnya. Baik, hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadits ini dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini hujjah. Baik. Haditsnya benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hikmatu tsalitsah, hikmah yang ketiga, wa fiha izharu syukrin, izharu syukri ni'matillah 'ala al-'abdi. Ya, pada zakat fitr mengandung hikmah izharu syukri ni'matillah, menampakkan syukur nikmat, menampakkan rasa syukur, ya, atas nikmat yang Allah berikan alal abd kepada hambanya. Bi'itmami siyami syahri ramadana wa qiyamihi, dengan penyempurnaan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, salatut tarawih. Ya. Wa fi'lu ma tayassara, atau wa fi'li ma tayassara, na'am, wa fi'li bi itmami siyami syahr ramadhan wa qiyamihi wa fi'li ma tayassara, dan amalan yang termudahkan minal a'malis salihah, mengerjakan amalan yang termudahkan, yang Allah mudahkan dari amalan-amalan salih, fi hadha syahril mubarak, di bulan yang penuh berkah ini, berupa baca Quran, zikir, dan amalan-amalan salih yang lainnya yang cenderung termudahkan dikerjakan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi dengan bayar zakat fitr itu menampakkan rasa syukur hamba atas besarnya nikmat Allah Taala yang telah Allah berikan, luar biasa nikmat adanya bulan Ramadan. Menyelesaikan bulan Ramadan, puasa di siang harinya, salat tarawih di malam harinya, selain itu amal-amal soleh lainnya yang dimudahkan oleh Allah dikerjakan oleh hamba itu, baca Quran, tilawatul Quran, zikir, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Ditampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat itu, ya, dengan bayar zakat fitr. Baik. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. Miqdarul wajibi wa mimma yukhraju. Miqdarul wajib, kadar yang diwajibkan, kadar yang diwajibkan dikeluarkan sebagai zakat fitr. Wa mimma yukhraju, dan dari harta apa dikeluarkan? Yani substansi zakat fitr itu harta berupa apa? Al-wajibu fi zakatil fitri, yang wajib dibayarkan pada zakat fitr, sa'un min ghalibi quti ahli al-baladi. Satu sa', ya, satu sa' dari makanan primer yang mendominasi, ya, makanan ahli balad, penduduk setempat. Qut, qut itu artinya makanan pokok, makanan primer. Ya, makanan primer yang mendominasi makanan penduduk setempat. Ya, itulah yang dibayarkan. Ya, min burrin berupa gandum bur, au syair atau gandum syair, au tamrin atau kurma kering, au zabib atau kismis, au aqid atau aqid. Ada penjelasan tentang aqid di catatan kaki. Labanun huwa labanun mujaffaf yabis mustahjar, ya, yattakhadhu min al-laban al-makhid, yaitu susu yang sudah dikeringkan, ya, padat membeku, diambil dari susu perahan, ya, kemudian dipanaskan dan dibiarkan sampai membeku padat keras. Itu akid. Dan itu termasuk di antara makanan-makanan pokok di Madinah waktu itu. Bersama kurma, kismis, dan yang lainnya. Nah, au aruz atau beras, au durah atau jagung, au ghairi dhalik atau selainnya. Di negeri kita kesimpulannya, di negeri kita adalah beras. Di negeri kita makanan pokok yang paling mendominasi makanan-makanan kita. Di negeri ini adalah makanan pokok. Baik. Li tsubuti dzalika anin yaitu beras, ya. Yaitu beras. Li tsubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsish shahihati. Berdasarkan tetapnya hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang sahih. Ke hadis Ibn Umar, seperti hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddimi yang telah lewat. Hadis Ibn Umar di awal yang telah disampaikan bisa dilihat kembali hadisnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya di masalah pertama, ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr min Ramadan sha'an, satu sha' min tamrin atau sha'an min sya'ir, satu sha' berupa tamar kurma kering atau satu sha' gandum sya'ir. Nah, ini menunjukkan, ya, satu sha' dari makanan pokok, karena makanan pokok di Madinah ketika itu di antaranya adalah tamar dan gandum sya'ir. Dalil yang lainnya yang lebih jelas dari ini yaitu hadis ini tambahan, ya. Ana tambahkan dalil lain yang lebih jelas daripada hadis Ibn Umar. Hadis Ibn Umar jelas menunjukkan satu sok kadarnya dan difahami dari penyebutan gandum syair, kurma kering, bahwa itu makanan pokok Nabi setempat karena itu makanan pokok di Madinah ketika itu. Tetapi ada yang lebih jelas dari itu, yang lebih sharih, bahwa itu adalah makanan pokok penduduk setempat, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sha'an min ta'am. Kunna nukhriju adalah kami dulu biasa, kunna, ya, dulu kami biasa nukhriju mengeluarkan fi ahdi pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri di hari perayaan Idul Fitri sha'an min ta'am. Perhatikan kalimat sha'an min ta'am, satu sha' dari ta'am, dari makanan pokok kami, dari makanan primer kami. Sha'an min ta'am, satu sha' min ta'am dari makanan pokok kami. Wa qala Abu Sa'id, dan kata Abu Sa'id pada kelanjutan riwayat, wa kana ta'amana, kata Abu Sa'id pada kelanjutan riwayat ini, wa kana ta'amana, dan dulu makanan pokok kami di Madinah adalah asy-sya'iru, gandum sya'ir, waz-zabibu, kismis, wal aqid apa tadi, susu yang dipanaskan sampai kemudian dibekukan, ya, sampai padat, membatu, membeku, membatu keras, itu aqid, ya, susu yang diperah kemudian dipanaskan kemudian dibiarkan sampai membatu keras. Watamru dan kurma kering, ya, jelas sekali hadis ini, lebih jelas daripada hadis Ibn Umar. Baik. Berarti sesuai makanan pokok yang mendominasi makanan masing-masing penduduk negeri. Di negeri kita makanan pokok kita yang paling dominan adalah beras. Ya. Wa yajuzu an tu'tiya al-jama'ata Baik. Wa yajuzu an tu'ti al-jama'atu. Al-jama'atu fa'il. Al-jama'atu fa'il marfu'. Wa yajuzu an tu'ti al-jama'atu zakata fitrin, zakata fitriha, zakata fitriha li syakhsin wahid. Wa yajuz, boleh an tu'ti al-jama'atu, sekelompok orang, beberapa orang, jamaah, ya, memberikan zakat fitrinya li syakhsin wahid, untuk satu orang, ditumpuk ke satu orang fakir miskin, misalkan A, si A, si B, si C, ya, tiga-tiganya membayarkan zakat fitrinya, dia berikan ke fulan, satu orang numpuk ke situ zakat fitri tiga orang, berarti tiga sho' misalkan, ya, tiga sho' dari milik tiga orang, tiga sho' itu diberikan semua ke fulan satu orang, boleh, nggak masalah. Begitu pula sebaliknya, wa an yu'ti al-wahidu zakatahu li jama'atin. Wa an yu'ti al-wahidu, dan boleh satu orang memberikan zakat fitrinya, ya, kepada beberapa orang. Satu sho' itu dibagi dua misalkan, atau dibagi tiga, diberikan ke tiga orang yang berbeda. Ya. Yang penting kadarnya, yang diberikan itu masuk dalam kategori porsi yang mengenyangkan untuk dimakan. Nah, baik, yang jelas masih ada yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu tentang satu sho', kadar satu sho' itu berapa, ya, dan yang terkait dengan ini yang butuh dilengkapi, insyaallah pertemuan berikutnya kita sempurnakan pembahasannya. Jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.